Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan keutamaan istighfar, pahala yang besar bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bentuk-bentuk lafaz istighfar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala, yang mana beliau sedang menjelaskan tentang makna kandungan yang sangat dalam dari Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar yang memiliki banyak keutamaan dan memiliki makna yang luas dari lafaz istighfar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwasanya lafaz tersebut mengandung ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz istighfar tersebut mengandung makna tauhid yang tiga, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, ijtama'at fihim at-tarbiyatan. Beliau masih membahas tentang tarbiyah, tauhid rububiyah. Naam, ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur alam semesta, dan rububiyah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua, tarbiyah khasah dan tarbiyah ammah. Maka terkumpul pada fihim mereka, kembali kepada kaum mukminin, terkumpul pada mereka yaitu kaum mukminin, baik dari kalangan malaikat yang mulia, para nabi yang agung, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang saleh, terkumpul pada mereka semua tarbiyatan, dua tarbiyah, dua pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tarbiyatul ammah wa at-tarbiyatul khasah. Wa dhalika bifadlillahi azza wa jal, thumma bifadlit tamassuki bid-din, wa fi muqaddimatihi al-aqidah as-sahihah. Yang demikian itu mereka mendapatkan dua tarbiyah, dua pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus dan umum, itu karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disebabkan karena keutamaan mereka di dalam berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terdepan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah akidah yang sahihah, akidah yang lurus, allati fiha tawajjuhu ila Allah azza wa jal bi kulli amalin wa du'a nafsuhu ibadah min al ibadatil fadilah sawa'un du'aul mas'alah au du'a al ibadah kulluhu ibadah. Yang mana di dalam akidah yang sahihah tersebut ada di dalamnya at tawajjuh ila Allah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk amalan. Dan doa itu sendiri, itu merupakan ibadah dari macam-macam ibadah yang utama. Nah, berzikir, berdoa, beristighfar, dengan mengucapkan Sayyidul Istighfar itu sendiri, itu merupakan ibadah. Ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Sama saja, apakah doa itu doa masalah atau doa ibadah, semuanya adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kama ishtamala hadha an-nashu ala tafwidil umuri ila Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana pula nas ini, dalil ini, ay sayyidul istighfar ini, itu mencakup nam tafwidul umur, mencakup perkara berupa menyerahkan segala perkara, segala urusan dan permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal abda la yaltafitu la yamnatan wa la yasratan fi tafrijil kurubat wa maghfiratiz dzunub wa satril uyub wa tashilil umur la yaltafitu ila ahadin illallah alladhi yajibu an tufawwada ilaihi jami'ul umur. Dan bahwasanya seorang hamba, naam, manusia yang lemah ini, yang miskin ini, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk dia yaltafit, menoleh baik ke kanan atau ke kiri di dalam naam tafrijul kurubat, mencari jalan keluar dari berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, atau mencari ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan, menutup aib-aib yang dia miliki, atau di dalam mencari kemudahan di dalam semua perkara. La yaltafitu ila ahadin illallah illa illallah. Jangan sampai dia menoleh naam menuju kecuali naam kepada seorang pun, kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajib untuk diserahkan kepadanya seluruh perkara, ai semua urusan dan permasalahan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat tufawwad ilaihi jami'ul umur, yang hendaknya semua perkara itu diserahkan kepadanya. Mencari kebahagiaan, mencari ketentraman, mencari kemaslahatan, atau menolak bahaya, menghindari kemadharatan, menutupi aib, kesalahan, kecacatan, memohon ampunan, itu semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah makna tauhid uluhiyah, yang itu merupakan tuntutan dari seorang meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala kama fil hadis i'tiraful mu'mini bit taqsiri wal khata' wal dzambi baina yadayillah. Sebagaimana pula di dalam hadis tersebut, itu ada bentuk i'tiraf, pengakuan seorang mukmin dengan kekurangan dan kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada lafaz yang mana? Lafaz abu ulaka bidzambi faghfirli, mengakui bahwasanya seorang hamba naam betul-betul suka berbuat dosa, sering terjatuh di dalam kesalahan dan kemaksiatan. I'tiraf, mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man i'tarafa bi taqsirihi wa i'tarafa bi dzambihi baina yadayhi rabbih taliban maghfiratahu wa sitrah ajaballahu talabahu wa haqqaqa amalah. Karena sungguhnya barang siapa yang dia i'taraf, mengakui kekurangan-kekurangannya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memohon, mencari ampunan dan penutupannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaan dan mewujudkan amalnya, mewujudkan angan-angannya. Dia berharap Allah akan mengampuninya, dia berangan-angan Allah akan menutupi aibnya di hadapan seluruh manusia, dia berharap dan memohon dengan sangat dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya. Sehingga dengan pengakuan tersebut, ketundukan tersebut, dan kesungguhan di dalam berdoa serta berzikir, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabainya. Qala li annahul karim tabaraka wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Kemudian qala kama fihi aidan wujubu syukrin ni'matil lati an'ama Allahu biha ala ibadihi. Sebagaimana pula di dalam hadis tersebut atau sayyidul istighfar tadi, itu di dalamnya juga ada kewajiban untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dalam lafaz yang mana? Yaitu lafaz abu'u laka bi ni'matika. Aku mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan, Engkau curahkan, Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Ini wajib untuk disyukuri, diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau syarih rahimahullah taala merinci dengan lebih luas bentuk nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Qala nikmatud din wa hiya aghlan ni'am wa a'laha. Dan tentunya nikmat agama, agama Islam, ini adalah nikmat yang paling mahal dan yang paling tinggi. Wa ni'matud dunya allati la budda lil insanil bashari minha. Demikian pula nikmat kenikmatan dunia yang seseorang tidak bisa terlepas darinya. Manusia pasti butuh kepada kehidupan dunia. Ni'matul khalqi wal ijad, wa ni'matul rizq, wa ni'matul amni wal istiqrar, wa ni'matul sihah, wa ni'matul walad, wa ni'matul mal. Addit ayyuhal muslim biduni hisab min ni'amillahi alal ibad. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang seorang hamba manusia tidak akan mungkin terlepas darinya, di antaranya adalah nikmatul khalq wal ijad. Kita telah diciptakan di dunia ini dan ada di dunia ini adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan dan ketenangan, nikmatul sihah, nikmat kesehatan, bisa melakukan berbagai macam aktivitas, nikmatul walad, nikmat diberikan anak keturunan, nikmat berupa harta benda. Hitunglah itu semua wahai seorang muslim tanpa hisab min ni'amillahi 'alal ibad, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hambanya. Pasti dan pasti seorang hamba tidak akan bisa menghitung semuanya. Qala wa amman ni'am ad-diniyati allati hiya asyrafun ni'am wa a'laha qadran fahiya ni'matul fiqhi fi dinillah wal 'amali bih wa da'wah ilaih dhalika an tatafaqqah fi dinillahi alladhi huwa aslu kulli khair wa aslu daf'i kulli syarr. Dan demikian pula nikmat berupa agama, yang ini merupakan asyrafun ni'am, nikmat yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya. Itu merupakan nikmat untuk seseorang bisa tafaqquh fi dinillah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa belajar Al-Qur'an dan Sunnah, duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan penjelasan tentang syarah-syarah hadis, tafsir Al-Qur'an, kemudian setelah itu dia bisa mengamalkannya. Naam wa da'wati ilaih, bahkan dia juga bisa mendakwahkannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada manusia, kepada masyarakat secara umum. Zalika anta tafaqqah, yang demikian itu untuk engkau bertafaqquh, memahami, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan asal pokok dari segala kebaikan dan pokok atau asal dari enam segala bentuk menolak kemudaratan. Antakuna faqihan fi dinillahi fi aqidatik wa fi ibadatik ay asy'a'ir at-ta'budiyah al-mafruḍah wa ghairul mafruḍah. Yaitu engkau menjadi seorang yang faqih, menjadi seorang yang faham di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam permasalahan akidahmu, dalam masalah ibadahmu, yaitu syiar-syiar ibadah, baik yang wajib maupun yang tidak wajib, yang sunnah. Wa fi mu'amalatika fi ma yata'allaq bihaqqillah wa fi ma yata'allaq bihaqqil ibad wa fi akhlaqik fa inna husnul khuluq ad-dinu kulluh. Baik itu nam engkau memahami muamalah, bagaimana tata cara di dalam bergaul di antara makhluk yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan hak hamba-hambanya, demikian pula yang berkaitan dengan akhlak budi pekertimu, karena sungguhnya kebaikan akhlak itu merupakan agama secara keseluruhan. Ini sungguh kenikmatan yang besar yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, demikian pula kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Diingatkan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala, dan ini merupakan kandungan dari Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matik, aku mengakui naam kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min dhalikal ma'ruf wa a'zamul ma'rufil ladhi yabduluhul insanu li ikhwanihi an yu'allimahum mimma indahum minal ilm walau minal qalil kama fil hadith balighu anni walau ayah. Beliau masih menjelaskan tentang berbagai macam bentuk kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut adalah al-ma'ruf, perkara yang baik, dan a'zamul ma'ruf, sebaik-baik perkara yang ma'ruf yang diberikan oleh seseorang kepada saudara-saudaranya adalah dia bisa mengajarkan saudaranya dari apa-apa yang dia miliki berupa ilmu agama, meskipun itu hanya sedikit. Dia sudah belajar ilmu, sudah belajar Al-Quran dan hadis, faham sedikit tentang ilmu agama, dia sampaikan kepada saudaranya. Saudaranya butuh nasihat, dia nasihati. Saudaranya butuh teguran, dia tegur. Butuh enam ilmu sedikit yang telah dia pahami, sampaikan. Ini merupakan perkara yang ma'ruf. Sebagaimana di dalam hadis, balighu anni walau ayah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Engkau faham, engkau sudah belajar, sampaikan. Jangan sembunyikan. Ini juga merupakan bentuk kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengajarkan ilmu, bisa menyampaikan hadis, menyampaikan ayat kepada saudaranya. Qala bi syarti an yu'allima bi qadri ma ya'lam wa badlun nasihati lil ghair wa ta'amur bil ma'ruf wa tanahi 'anil munkar kullu dhalika min al a'malil fadilatil khayratil lati ishtamala 'alayha hadza dzikrul 'adzim. Tentunya dengan syarat, nam dia mengajarkan sesuai dengan apa yang telah dia ketahui, apa yang dia faham, apa yang dia ketahui, itu yang disampaikan sesuai dengan kadar keilmuannya. Demikian juga termasuk perkara yang ma'ruf adalah menyampaikan nasihat kepada orang lain, nam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu semua termasuk dari amalan-amalan yang mulia dan yang baik yang dicakup, yang terkandung dari di dalam zikir yang agung ini, Sayyidul Istighfar, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hakadha kasratu taubati wal istighfar zikrun mutlaq fi kulli waqtin wahin. Demikian pula memperbanyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah zikir yang mutlak, yang bisa diucapkan setiap waktu dan keadaan. Sayyidul Istighfar ini, dia bisa diucapkan di pagi dan sore hari, berkaitan dengan waktu, dan juga dia sendiri adalah zikrun mutlak. Zikir yang mutlak, bisa diucapkan kapan saja tanpa terkait dengan waktu. Faqad kanat majalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam amiratun bidzalik. Sungguh majlis-majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termakmurkan dengan zikir-zikir tersebut. Idza jalasa majlisan ya'udduna lahu taratan 70 marrah wa taratan 100 marrah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam suatu majlis, mereka para sahabat itu menghitung, ya'udun, menghitung zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang sampai pada bilangan 70 kali dan terkadang sampai pada bilangan 100 kali. Beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirukallahumma wa atubu ilaih, Allahumma gfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Di antara lafaz zikir Nabi SAW, beliau ucapkan, beliau ulang-ulang sampai sebanyak 70 kali, bahkan 100 kali. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Beliau adalah orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Walakin kama qala, afala akunu 'abdan syakura? Akan tapi sebagaimana yang telah beliau sabdakan sendiri, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan, dengan banyak bertaubat, dengan banyak berzikir, dengan banyak menyebutkan kenikmatannya, banyak mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukurnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu semua beliau mencontohkan kepada umatnya supaya umat beliau sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang beliau lakukan. Itu banyak berzikir, banyak bertaubat, banyak beristighfar, karena hamba betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fal mu'minu fi amasil hajati ayyu karrira hadza dzikra wa huwa yamshi wa huwa muttaji' ala firashi wa huwa fi musalla wa fi kulli halin minal ahwal kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Maka seorang mukmin itu fi amasil hajah, sangat butuh sekali untuk mengulang zikir ini, terus-terus mengulang dan menyebutkan zikir-zikir ini, baik dia dalam keadaan berjalan atau dia dalam keadaan berbaring di atas kasurnya, atau dia sedang berada di atas tempat sholatnya, atau di dalam berbagai macam bentuk keadaan dan kondisinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Faqad kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya, sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kullama jitahada al-'abdu fi at-taqarrubi ila Allah bi ada'il fara'id wa ma tayassara lahu minal mustahabbat wa taraka al-asami wal munkarat zadahu Allahu azza wa jalla min fadli wa tawfiqan wa rahmatan wa rafa darajatin la ya'lamu madaha illa Allahu alladhi waffaqahu lidzalik. Maka setiap hamba, ketika seorang hamba dia semakin ijtihad, semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan melakukan amalan-amalan yang wajib atau melakukan apa yang mudah baginya dari perkara-perkara yang sunnah, juga dia selalu meninggalkan perbuatan dosa dan kemungkaran, maka Allah akan mengangkat atau menambah keutamaan kepadanya, memberikan taufik kepadanya dan kasih sayangnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dari apa yang dia tidak ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan hal itu semua. Wallahu alam. Ini makna dari kandungan Sayyidul Istighfar yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita cukupkan hampir sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.